Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Sudah kita lewatkan pembahasan tentang kaifiyatu tathniyah al-maqsuri wal-mamdud, bagaimana cara memutsanakan isim maqsur dan isim mamdud. Sudah lewat. Dilihat ya, apa yang telah lewat difahami baik-baik agar setelah itu bisa kita dengan mudah memahami tentang bagaimana cara menjamakkan, ya, menjamakkannya dengan jamak tashih, mudzakkar salim atau al-muannats as-salim. Kita masuk ke bait yang ke-783. Qala an-nazim rahimahullah, واحذف من المقصور في جمع على حد المثنى ما به تكمل. Buanglah, wahdif, buanglah, min al maqsuri, dari isi maqsur yang hendak dijamakkan. Fi jam'in ala haddil musanna, buanglah dari isi maqsur pada jamak yang di atas batasan musanna. Jam'in ala haddil musanna adalah di antara nama dari jamak muzakaris salim. Di antara nama jamak muzakaris salim adalah jam'un ala haddil musanna. Dan juga kadang dinamai dengan al-jama' alladhi ala hija'aini, jamak yang di atas dua hija' dengan ditambahkan dua ejaan huruf. Ya. Kenapa di sini disebutkan jamak muzakkar salim dengan istilah jam'in ala haddil musanna? Karena alasannya jamak ini di'i'rab dengan dua huruf, ya, sebagaimana musanna, ya, dengan dua huruf ditambahkan, dan i'rabnya dengan huruf. Demikian pula jamak muzakkar salim, ya. Ma bihi takammala, ini ma adalah maf'ul bihi dari ihdif. Buanglah huruf yang dengan dibuangnya huruf tersebut takammala, menjadi sempurna penjamakan. Ya, saya ulangi. Ihdif minal maqsuri, buanglah dari isim maqsur. Fi jam'in ala haddil musanna, pada jama' muzakkaris salim yang dia di atas batasannya musanna. Buanglah dari isim maqsur tersebut ma bihi takammala, huruf yang dengan dibuangnya huruf tersebut menjadi sempurna jamak mudzakkar salim. Di sini dikatakan oleh an-nazim wahdhif minal maqsuri, juga masuk di dalamnya al-manqus. Al-manqus, ya, mungkin kita jelaskan dulu, ya, sebelum kita masuk syarahnya tentang bagaimana menjamakkan isim maqsur, isim manqus dengan jamak mudzakkaris salim. Cara menjamakkannya adalah ketika yang hendak dijamakkan adalah isim manqus, maka dibuang ya manqusnya dan juga dibuang kasrahnya. Dibuang ya manqusnya dan juga dibuang kasrahnya. Seperti al-qadhi, al-qadhi dibuang ya manqusnya, kemudian dibuang juga kasrahnya pada dhad. Setelah itu ditambahkan wawu dan nun, al-qadhuna pada yang rafa. Tapi kalau pada yang nasab dan jar, ya dikasrah al-qadhina. Ad-da'i, ad-da'i dibuang di situ ya-nya dan kasrahnya diganti dhammah. Ketika rafa, ad-da'i jadi ad-da'una. Kemudian kalau menjamakkan isim maqsur, maka caranya adalah membuang alif maqsurnya. Tapi ingat, fathahnya tidak boleh dibuang. Fathahnya ditetapkan. Seperti Musa. Musa ini isim maqsur. Kalau dijamakkan, maka menjadi al-musawna. Al-musawna. Kalau rafa, kalau nasab dan jar, al-mu, al-musayni, jadi dibuang alif maksurnya dan fathahnya tidak dibuang untuk menunjukkan alif yang dibuang. Dalam Al-Quran juga ada wa antumul a'launa, wa antumul a'launa dari a'la, a'launa dibuang alif maksurnya, ditetapkan fathahnya. Juga dalam ayat wa innahum indana laminal mustafain al-akhir, ini pun akan dijelaskan nanti. Ya. Adapun kalau yang dijamakkan adalah isim mamdud, maka isim mamdud ini diberikan hukumnya pada musanna. Sehingga harus ingat bagaimana isim mamdud ketika dimusanakan. Apa yang ia ditetapkan, maka ditetapkan pula pada jamaknya. Apa yang ia diubah dengan wawu, maka diubah pula. Dan seterusnya. Sehingga semisal contoh wudbu sudah lewat, ini hamzanya adalah hamzah asli karena aslinya adalah al-wadhaah, maka ditetapkan hamzahnya, tidak diganti dengan wawu. Ya, maka dikatakan wadbuun. Ya. Wadbuun. Pada hamla sudah lewat bahwasanya hamzahnya aslinya adalah alif ta'nis. Maka diubah kan hamrawani, maka demikian pula ketika dijamakkan. Dikatakan hamrawun. Ya, hamrawun. Ya. Jadi kalau ada orang namanya hamra, misalkan dijamakkan menjadi jamak mudzakkar salim, maka diganti hamzahnya dengan wawu, hamrawun. Ya. Dan boleh dengan dua sisi, pada semisal ilba yang alifnya atau hamzahnya adalah lil ilhaq, dan juga pada kisa dan juga apa? Haya yang di situ hamzahnya adalah yang dibalik dari yang asli, boleh dengan dua sisi. Sehingga pada ilba boleh dikatakan ilbaun, ilbaun, kisaun, kisaun. Nanti akan kita dapatkan penjelasan ini. Kemudian pada bait berikutnya, wal fathah abqi mush'iran bima hudif, dan fathah, ya fathah berarti pada isim maksur yang dijamakan. Abqi tetapkanlah. Mush'iran bima hudif, dalam keadaan mengisyaratkan huruf yang dibuang. Sehingga pada contoh Musa ketika dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim, dibuang alif maksurnya dan ditetapkan fathahnya, maka dikatakan al-musawna, al-a'launa, al-mustafayna. Nah itu. Wa in jama'tahu bita'in, kemudian bagaimana kalau kita menjamakkannya dengan jamak mu'anafi salim. Wa in jama'tahu bita'in wa alif. Adapun kalau engkau menjamakkannya dengan jamak ta dan alif, fal alif aqlib qalbaha fi tasniyah, maka alif baliklah seperti alif itu dibalik pada musanna. Ya. Fal alif aqlib qalbaha fi tasniyah, maka baliklah alifnya sebagaimana alif ini dibalik pada musanna. Ya, melihat musannanya. Wa ta'a dhitta alzimanna tanhiyah. Adapun kalau kita wata aditta alzimanna tanhiyah, ya, dan tak pada isim yang akhirnya ta'u ta'nis, ketika hendak dijamakkan dengan jamak mu'anatsi salim, alzimanna tanhiyah, haruskanlah tanhiyah, yakni hazfan, haruskanlah untuk dibuang. Fatatun menjadi fatayat, dibuang. Baik, kita baca syarahnya. Idza jumi'a sahihul akhiri ala haddil muthanna, apabila dijamakkan isim yang akhirnya sahih, ya, Zaidun, Amrun, dan semisalnya, ala haddil muthanna, di atas batasan muthanna, yaitu ini maksud dengan ala haddil muthanna adalah al-jama' bil wawi wan nun, jama' dengan tambahan waw dan nun, sebagaimana dengan dua huruf, ya, sebagaimana pada muthanna dengan dua huruf pula. Lahiqathu al-alamatu min ghairi taghyir, maka kalau yang dijamakkan, ya, kalau yang dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim adalah isimnya akhirnya sahih, maka lahiqathu al-alamah, diikuti isim tersebut dengan tanda min ghairi taghyir, dengan tanda apa? Jamak waw dan nun ketika rafa, ya dan nun ketika nasab dan jar. Min ghairi taghyirin, tanpa mengubahnya, tanpa mengubah bentuk mufradnya. Fataqulu fi Zaidin, maka engkau katakan pada jamaknya Zaid menjadi Zaidun, tanpa ada perubahan. Iya. Mudah ya, kalau sahihul akhir hendak dijamakkan dengan jamak ini, maka tinggal ditambahkan saja waw dan nun ataupun ya dan nun pada nasab, pada nasab dan yang jar, dan nunnya di fathah. Wa in jumi'a al-manqusu hadha al-jam'a hudhifat ya'uhu, adapun kalau isim manqus yang dijamakkan dengan jamak ini, maka hudhifat ya'uhu, ya manqusnya dibuang. Ya, ya manqusnya dibuang. Wa dhumma ma qabla al-wawi, dan didhammah huruf yang sebelum wawunya. Wa kusira ma qabla al-ya'i, dan dikasrah apa yang sebelum ya-nya. Ya, jelas ini insyaallah. Fa taqulu fi qadin, sehingga engkau katakan pada qadin ketika dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim, qadun, dibuang ya-nya dan juga kasrahnya, kemudian diharokati dengan dhammah ya pada yang rafa. Raf'an, ya. Wa qadina, kemudian qadin ketika jar dan nasab. Ya. Dibuang ya-nya, kasrahnya, kemudian didatangkan kasrah yang baru untuk menyesuaikan dengan ya. Ini juga insyaallah tidak terlalu sulit. Ya. Cara menjamakkan isim manqus, tinggal dibuang, ya, tinggal dibuang ya-nya, kemudian kalau rafa, pada ketika rafa maka di dhammah sebelum ya yang dibuang ini, dan di kasrah sebelum ya yang dibuang ini. Wa in jumi'a al-mamdud hadha al-jam'a 'umila mu'amalatahu fi at-tasniyah, adapun apabila yang dijamakkan adalah isim mamdud, isim mamdud, ya. Apabila dijamakkan isim mamdud dengan jamak ini, maka 'umila mu'amalatahu fi at-tasniyah, maka diperbuat, diperlakukan ia seperti perlakuannya pada musanna. Apabila yang dijamakkan adalah isim mamdud, ya, maka diperlakukan isim mamdud tersebut, ya, seperti perlakuannya pada musanna. Diperlakukan isim mamdud tersebut ketika hendak dijamakkan dengan jamak ini seperti perlakuannya pada musanna. Fa in kanat al-hamzatu badalan min aslin aw lil ilhaq, apabila hamzahnya adalah pengganti dari asal, pengganti dari asal. Sudah lewat pada contoh kisah haya, ya, boleh dengan dua sisi kan, boleh dikatakan kisah ani, ya, atau haya ani, atau juga diganti, ya, hamzahnya diganti, sudah lewat, ya, pada pembahasannya sebelumnya itu, ya, boleh dengan dua sisi. Boleh kisahani atau kisawani, boleh hayaani ataupun hayawani. Ya, ketika hamzanya adalah hamzah pengganti dari aslinya yang bukan hamzah, atau hamzanya ilhaq seperti pada ilba, ilbaani dan ilbawani. Maka jaza fihi wajhan, boleh pada isim yang seperti itu yang hamzanya adalah yang dibalik dari yang aslinya, atau hamzanya itu ilhaq, boleh dengan dua sisi. Sisi yang pertama ibqaul hamzati, menetapkan hamzahnya. Kemudian yang kedua ibdaluha wawan, mengganti hamzahnya dengan wawu. Fa yaqulu fi kisah, maka dikatakan pada kisah alaman, tentunya sebagai alam ya nama, karena sudah kita lewatkan, sudah kita ketahui bahwasanya yang bisa dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim itu hanya dua. Yang pertama adalah alam untuk mudzakkar, dan yang kedua sifat untuk mudzakkar. Ya. Kisah apabila dijadikan sebagai nama dari nama rijal, kemudian dijamakkan, maka dikatakan kisauna, kisauna. Penting ini ya, alaman. Nah, adapun kalau kisah dengan makna yang asli, pakaiannya tidak bisa dijamakkan dengan jamak ini. Kisah sebagai alam nama mudzakkar, boleh dikatakan kisaun, ya, dengan menetapkan hamzahnya atau menggantinya dengan wawu kisabun, sebagaimana pada musanaknya kisah ani, ya, kisah kisah ani dan kisah wani. Ya, sudah lewat. Wa kadzalika ilba, demikian pula kalimat ilba. Ya. Apabila dijadikan nama misalkan. Wa in kanatil hamzah asliyah, ilba kalau dijadikan nama kemudian jamakan, maka boleh dikatakan ilbaani atau ilbauna atau ilbabuna. Sebagaimana pada musannanya dikatakan ilbaani ilbawani. Wa in kanatil hamzatu asliyatan wajaba ibqa'uha, adapun kalau hamzahnya hamzah asli maka wajib ditetapkan sebagaimana pada contoh yang telah lewat. Fataqul fi qarra, maka engkau katakan pada qarra, qarraun. Iya. Qarra, qarraun ditetapkan harakatnya oleh sebagian dengan fathah karena sesuai sifat. Iya. Qarra sifat mubalaghah. Ya, qarraun. Atau kalaupun dibaca qurra, nama orang misalkan. Iya, nama orang, maka juga demikian ditetapkan hamzahnya qurraun karena aslinya adalah, atau karena hamzahnya adalah hamzah yang asli dari qiraah. Nah, kemudian bagaimana kalau al-maqsur? Ya. Wa ma al-maqsur wa huwa alladhi dzakarahu al-musannif. Fatuhdhafu alifuh idza jumi'a bil wawi wan nun wa tabqa al-fathatu dalatan 'alayha. Adapun isim maqsur, sudah lewat tadi ya bagaimana cara menjamakkan isim yang sahih akhir dengan jamak mudzakkar salim, yaitu tanpa mengubahnya hanya ditambahkan wawu dan nun ataupun ya dan nun. Kemudian ya, cara menjamakkan isim manqus pun mudah, tinggal dibuang ya-nya, kemudian sebelum ya yang dibuang ini ditommah ketika rafa dan dikasrah ketika nasab dan jar. Ya. Kemudian cara menjamakkan isim mamdud, ya, rinciannya adalah seperti rincian pada musanna. Kalau hamzahnya adalah hamzah yang dibalik dari yang aslinya bukan hamzah, ya, atau hamzahnya untuk ilhaq, maka boleh dengan dua sisi. Kalau hamzahnya adalah hamzah yang aslinya adalah alif taf alif ta'nif daripada hamra, maka diubah menjadi wawu. Seperti ada orang namanya hamra, ya, hamrawun, maka dikatakan hamrawun. Adapun pada yang hamzahnya adalah hamzah asli, maka tidak diubah, tinggal ditambahkan alamat al-jama'. Kemudian pada isim maqsur, wa huwa alladhi dzakarahu al-musannif, dan ini yang disebutkan oleh musannif, fatuhdhafu alifuhu, cara menjamakkan isim maqsur alamat ataupun sifat dengan jamak mudzakkar salim adalah tuhdhafu alifuhu, dibuang alifnya, idza jumi'a bil wawi wan nun, apabila dijamakkan dengan wawu dan nun. Wa tabqa al-fathatu dalatan 'alayha, dan dibiarkan fathahnya untuk menunjukkan alif yang dibuang. Fataqul, maka engkau katakan pada Mustafan, Mustafauna, dibuang alifnya. Kemudian ditetapkan fathahnya sehingga jadilah Mustafauna, Musa al-Musauna, raf'an ketika rafa'. Ini disebutkan di situ dalam catatan kaki prosesnya. Jadi aslinya adalah Mustafabuna, ya, Mustafabuna, kemudian berubah menjadi Mustafawani, ya, Mustafawana, ya, Mustafabuna menjadi Mustafauna, ya, Mustafauna, gitu. Saya ulangi, Mustafabuna itu aslinya. Asli dari Mustafauna adalah Mustafabuna, kemudian berubahlah menjadi Mustafauna, ya. Maka kulibatil wawi alifan, wawu pada mustafawuna, wawu yang pertama diubah menjadi alif, ya, diharokat fiha karena dia wawunya mustafawuna berharokat ba'da fathah dan sebelumnya fathah, sehingga menjadi mustafawuna. Tadinya mustafawuna menjadi mustafawuna, diubah wawu yang berharokat ini karena sebelumnya fathah, diubah menjadi alif untuk menyesuaikan dengan fathah. Kemudian berikutnya mustafauna. Kenapa jadi mustafauna? Hudzifatil alif, dibuang alifnya. Lil tiqai sakinah ini karena pertemuan dua sukun. Mustafauna. Di situ ada sukun pada alif, ada sukun pada wawu, maka dibuanglah alifnya sehingga jadilah mustafauna. Wa baqiyatul fathatu addalatu 'alaiha dan ditetapkan tak untuk menunjukkan alif yang dibuang. Kita kembali ke syarah. Wa mustafaina jarran wa nasban. Dan mustafaina ini ketika jar dan nasab. Di fathil fa ma'al wawi wal ya, dengan menfathah fa-nya bersama wawu ataupun bersama ya. Bersama wawu ataupun bersama ya. Berbeda pada isim manqus ya. Kalau bersama wawu dengan dhammah ya, kalau bersama ya dengan kasrah. Tapi kalau ada yang maksur ya, bersama wawu dan ya, ya harus dengan fathah. Ya, kemudian wa in jumi'a bi alifin wa ta'in, apabila dijamakkan dengan jamak alif dan ta, yakni muannats salim, caranya adalah qulibat alifuhu kama tuqlabu fit tasniyah, diubah ya alifnya sebagaimana diubah pada musanna, sehingga pembahasan yang telah lewat pada musanna itu dimudkinkan. Qulibat alifuhu kama tuqlabu fit tasniyah, dibalik alifnya ketika dijamakkan dengan jamak ini sebagaimana dibalik ketika dimusanakan. Fataqulu fi hubla, maka engkau katakan pada hubla, hublayat. Ya, ketika musanna bagaimana hubla? Di situ untuk antum dapati alifnya datang pada urutan keempat. Maka ketika dimusanakan diubah jadi ya, ya kan? Hublayani. Ah, demikian pula ketika dijamakkan dengan jamak muannats salim, dibalik alifnya menjadi ya, sehingga jadilah hublayat, dibalik menjadi ya, kemudian ditambahkan alif dan ta, hublayat. Kemudian pada fathan yang aslinya adalah ya, ketika dimusanakan fatayan. Aswan aslinya wawu alifnya, maka dikatakan aswan. Alanai muannas ya, fathan dan aswan kalau dijadikan sebagai nama dari muannas ya. Alamai mu'annas, kalau dijadikan sebagai nama mu'annas, ada orang namanya fatan, wanita, atau alson, maka ketika dijamakkan dengan jamak mu'annati salim, maka jadilah fatayat. Ya, fatayat. Di balik alif pada fatan menjadi ya, kemudian ditambahkan alif dan ta. Ya. Kemudian juga alsawat. Ya, alsawat. Ya, insyaallah ini bisa difahami ya. Al-Sawat. Kemudian wa in kana ba'da alif al-maqsur ta'an, apabila setelah alif maqsurnya ta. Maka untuk dijamakkan dengan jamak ini atau sebelum dijamakkan dengan jamak ini, wajib hina idin hazfuha, wajib ketika itu untuk dibuang ya ta'nya. Fataqulu fi fatatin, maka engkau katakan pada fatat menjadi fatayat, dibuang ta' ta'nisnya, kemudian ditambahkan alif dan ta', fatayat para pemudi ya. Wa fi qanat, dan pada qanat channel saluran, dibuang taknya, kemudian alif jadi ganti dengan wawu karena aslinya adalah wawu, maka dikatakan qanawat. Ya, qanawat. Insyaallah ini mudah. Ya, tinggal banyak diulang dan dilatih. Ya. Kemudian dalam Al-Qur'an juga ada wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha. In aradina tahassuna. Ya, kemudian bahasan berikutnya adalah wasalimal aini thulathiyas man anil ijba'a aynin fa'ahu bima syukil in fakinal aini mu'annathan bida muhtataman bitta'i aw mujarrada wasakin ittaliya ghairal fathi aw khaffifhu bil fathi fakullan qad rawaw. والسالم العين الثلاثية والسالم العين الثلاثية من أنيل أنيل dari situ. السالم adalah maful bih awal muqaddam li anil. Anil si a'ti maknanya. Kemudian itba maful anil fanin. Berikanlah as-salim al-aini thulasi, isim thulasi yang ainul kalimahnya salim, bukan huruf illah. Isman dalam keadaan ia sebagai isim. Berikanlah ya isim yang thulasi gitu. Berikanlah isim yang thulasi yang ainul kalimahnya salim, bukan huruf illah. Apa yang diberikan kepadanya? Itba'ainin fa'ahu bima syukil. Berikanlah kepada itba'ain ya, kesamaan ya, kesamaan ainul kalimahnya dengan fa'nya ya, bima syukil, dengan apa yang fa'ul kalimah itu diharokati. Atau mudahnya, berikanlah kepada isim sulasi yang sohih ainnya harokat seperti harokat yang ada pada fa'nya, seperti harokat yang ada pada fa'nya. Seperti da'adun jadi da'adat, da'adun jadi da'adat. Ya, saya ulangi ya, barangkali kurang faham. Maknanya adalah berikanlah, berikanlah isim sulasi yang salim ma'anul kalimahnya, bukan huruf illah. Berikanlah kepada isim sulasi yang salim ainnya harokat, gitu. Seperti harokat yang ada pada fa'nya. Kalau harokat pada fa'nya fathah, maka ainul kalimahnya dikasih fa. Ya, ketika dijamakan dengan jamak ma'anati salim. Ya. Atau kalau secara letterlocknya seperti tadi, anil, ya, berikanlah isim sulasi yang ainul kalimahnya selamat, ya, bukan huruf illah, itba aini fa'ahu, pengikutan ain ya, kepada fa'nya, bima syukil, dengan apa yang fa'nya diharokati. In sakinal aini mu'annasan bada mukhtataman bitta'i au mujarrada. Ada syaratnya di sini. Syaratnya in sakinal aini mu'annasan bada, aslinya in bada gitu. Apabila isim yang sulasi yang salim ainnya itu bada muncul, sakinal aini dalam keadaan ainul kalimahnya sukun dan dalam keadaan mu'annas. Ya. Itu syaratnya. Mukhtataman bitta'i au mujarrada. Apakah isim yang salim ini nih diakhiri dengan ta atau kosong dari ta? Ya, kosong dari ta. Wasakkinit taliya ghairal fathhi atau khafifhu bil fathhi fa kullan qad rawau. Dan sukunlah yang setelahnya ya, pada selain yang fathah, pada yang selain yang fathah, atau takhfiflah, ringankanlah dengan fathah ya, fa kullan qad rawau, masing-masingnya telah diriwayatkan ya, telah mereka riwayatkan. Atau kita baca dulu di sini syarahnya, nanti kembali ke matan ya. Idza jumi'a al-ismu ats-tsalatsi as-sahihu al-'ain, apabila dijamakkan isim tsulatsi ya, apabila dijamakkan isim tsulatsi yang sahih ainnya, bukan huruf illah, as-sakinuha yang sukun ainul kalimahnya, al-muannas yang muannas. Nah, itu empat syaratnya ya. Ya. Tsulatsi sahih ainnya, sukun ainnya, muannas. Al-makhtum bita'u awil mujarrad, apakah akhirnya ditutup dengan ta atau kosong dari ta? Ya. Bi alifin wa ta'in, apabila dijamakkan dengan alifin wa ta'in, jamak mu'annats salim. Ya. Saya ulangi, apabila dijamakan isim yang sulasi, yang sahih ainnya, yang sukun ainnya, yang muannas, yang ditutup dengan ta atau yang kosong dari ta, dengan jamak alif dan ta, maka udbi'at ainuhu fa'ahu. Ainul kalimahnya itu diikutkan dengan fa kalimahnya, disamakan dengan fa kalimahnya fil harokati, dalam hal harokat secara mutlak. Ya, fatakul, sehingga engkau katakan pada contoh da'd, nama wanita ismul mar'ah, fi da'din da'adat, da'adat. Jadi ainul kalimahnya ain, yang tadinya sukun ketika dijamakkan dengan jam alif dan ta, itu di fathah diikutkan dengan fa kalimahnya da'adat. Ya, wa fi jafnah, pada jafnah, jafnah mangkok yang besar, wajifan ingkal jawabi wa quduri rasiat, wajifan mangkok-mangkok besar kal jawab seperti kolam-kolam. Ya, jafnah ketika dijamakkan dengan jamak mu'anatsi salim, ya, karena dia sulasi, kemudian sahih ainnya fa, kemudian sukun juga, kemudian mu'anas juga, dan diakhiri dengan ta di sini, maka dibuang dulu ta ta'anisnya, setelah itu ditambahkan alif dan ta, dan huruf ainnya fa-nya di situ, ainul kalimahnya fa-nya di fathah, disesuaikan dengan fa kalimahnya, jimnya, jafanat. Wa fi jumal, ya, dan pada jumal, jumal adalah ismu imro'ah, nama seorang wanita. Wa busra dan busrah, busrah dalam catatan akhir sebutkan wahiduhu wahidatu busr, ya, mufradnya untuk satunya busr, ya, wahidatu busr, satu mufradnya busr, dan itu banyak busr, satunya busrah. Wa huwa tamru alladhi lam yanbaj wa qad taghayyara launuhu, yaitu kurma yang belum matang tapi sudah mengalami perubahan pada warnanya. Dikatakan jumlun jumulat, jumulat di dhammah ainul kalimahnya, disesuaikan dengan fa'nya, fa'nya kan jim di dhammah ju, maka mimnya di dhammah ketika dijamakan jumulat, karena syarat-syarat tadi terpenuhi, sulasi, sahih ainnya, sukun ainnya, ya, muannas juga, ya, demikian pula busrah, busurat, ya, busurat bi dhammil fa' wal ain, dengan dhammah pada fa' dan juga pada ainnya. Wa fi hind, dan pada hind dan kisrah, maka hinidat di kasrah, menyesuaikan dengan fa'nya, karena syarat-syarat tadi yang lewat terpenuhi, sulasi, sahihainya, sukun, muannas, ya, hinidat. Demikian pula kisrah, kisirat di kasril fa wal ain, dengan kasrah fa dan ain. Nah, ini mungkin dengan ucapan an-nazim pada faid yang pertama tadi. فسالم العين الثلاثي اسما انل اتباع عين فاه بما شكل. Berikanlah kepada isim sulasi yang selamat ainnya, isim sulasi yang selamat ainnya, bukan huruf illah, itba ainin faahu, berikanlah kepadanya kesamaan ain dengan fa'nya, bima syukil, dengan harokat, dalam hal harokat gitu. In sakinal aini, syarat disebutkan di sini, apabila insakinal aini muannasan bada, apabila isim sulasi yang salim tadi, ya, isim sulasi yang salim ainnya tadi, sakinal aini, ainul kalimahnya sukun dan muannas, muhtataman bita'i au mujarrada, ditutup dengan ta ataupun kosong dari ta. Nah itu. Kemudian wa yajuzu fil aini ba'da dhammati wal kasrati at-taskin wal fathu. Ini menjelaskan istilahnya wa sakin at-tali. Wa yajuzu fil ain, dan boleh pula ba'da ainul kalimahnya ba'da dhammah, khususnya setelah dhammah dan kasrah. Setelah dhammah seperti jumlun busrah, setelah kasrah hind kisrah, at-taskin wal fathu, boleh sukun boleh fathah. Iya. Boleh sukun boleh fathah. Ya. Fatakul, sehingga kau katakan jumlat. Ya. Tadi yang pertama kan jumulat, disamakan mimnya dengan jimnya atau ainnya dengan fa'nya. Jumulat. Boleh pula disukun jumlat. Boleh pula di fathah jumalat. Ya. Jumalat. Busrat kan busurat. Boleh pula dikatakan busrat disukun atau di fathah busarat. Hindun juga ini yang dikasrah. Boleh dikatakan tadi kan hin, yang pertama disebutkan hinidat, boleh pula disukun hindat atau boleh pula hinadat, kisrat, boleh pula kisirat, boleh kisrat, boleh kisarat. Nah ini. Jadi kalau awalnya kalau fa kalimatnya dhamma atau kasrah, maka yang setelahnya ainnya boleh dengan tiga sisi. Iya. Fathah atau sukun, kasrah atau sukun atau fathah, dhamma atau sukun atau fathah. Wala yajuzu dzalika ba'da al-fathah, itu tidak boleh dua sisi ini. Iya, setelah fathah. Bal yajibu al-itba', bahkan setelah fathah, yakni setelah yang faul kalimatnya fathah hanya boleh itba' saja. Nah, ini yang dimaukan oleh An-Nazim dalam ucapannya. Wa sakkin at-taliya ghair al-fathhi aw khaffifu bil-fathhi fa kullan qad rawau. Dan silakan engkau menyukun yang setelah fa-nya ghair al-fathhi dalam keadaan faul kalimatnya selain fathah, berarti dhamma dan kasrah. Aw khaffifu, atau kalau tidak menyukunnya silakan engkau khaffifu bil-fathhi, ringankan dengan fathah. Masih di fathah. Ainul kalimahnya fakullan qadrawau, dan masing-masingnya telah diriwayatkan. Ayat itu jelas. Muhtaraza bisulasi min ghairihi, dan beliau berjaga-jaga dari asulasi, dari selain sulasi. Kalau selain sulasi seperti Ja'far, ya Ja'far ala mu'annas dalam keadaan sebagai nama wanita misalkan, wabil ismi, ya ini keluar ya dari apa yang telah disebutkan tadi. Ja'far tidak bisa diperlakukan ya hal-hal yang telah lewat tadi. Ya. Meskipun dia alam anas, kenapa? Karena dia rubai, bukan tulasi. Wabil ismi, dan keluar pula dengan qaid ism al-sifat, sifat dhokhmah. Ini meskipun tulasi, ya kemudian juga salim al-ainnya sukun muannas, tapi ia keluar. Kenapa? Karena dia dhokhmah sifat, gemuk besar. Ya. Jadi yang rubai keluar, yang sifat keluar. Wabil sohih al-ain min mu'talliha, dan dengan as-sohih al-ain, dengan qaid as-sohih ainnya keluar yang mu'talnya, seperti jauzah, jenis kacang-kacangan. Kalau jauzah itu tib mala. Wabil sakini al-ainu min muharrakiha, ya. Dan dengan sukun al-ain keluar, ya. Dari yang muharrakiha, yang ainnya diharokati keluar, ya. Jadi penting poin-poin yang telah disebutkan tadi. Ya. Sulasi mengeluarkan yang rubai. Ya. Isi mengeluarkan sifat. Yang sahih ainnya mengeluarkan yang mu'tal ainnya. Yang sukun ainnya mengeluarkan yang berharokat ainnya. Seperti syajarah. Syajarah. Ah, kalau yang keluar-keluar ini dari poin-poin yang telah lewat, fa innahu la itba'a fi hadhihi kulliha, tidak ada itba' pada ini semua. Bal yajibu ibqa'ul ain, bahkan wajib pada semuanya ini menetapkan ainnya ala ma kanat alaihi qabla al-jam', sesuai dengan apa yang ada pada mufradnya ya sebelum dijamakkan. Fataqul, maka engkau katakan pada Ja'far ketika dia dijadikan sebagai nama wanita, Ja'farat, ainul kalimahnya tidak diubah, tidak dikatakan Ja'farat. Kenapa? Karena dia rubai. Dhokhmat, bukan dikatakan dhokhmat, kenapa? Sifat. Jawzat, tidak dikatakan jawazat. Kenapa? Karena ainul kalimahnya mu'tal, wawu. Syajarat pun demikian. Ya. Ditetapkan dia sesuai dengan yang mufradnya, syajarah. Ya, syajarah, fathah, karena mufradnya dengan fathah. Ya. Kemudian, wahtaraza bil mu'annas minal muzakkar, beliau berjaga-jaga dari mu'annas dari yang muzakkar, seperti badrin fa innahu la yujma' bil alifi wa ta, maka ia tidak boleh dijamakkan dengan alif dan ta. Kalau nama laki-laki ya badrun ya. Ya, kemudian pada bait berikutnya beliau katakan, wa mana'u idba'a nafi dirwah wa zubyatin wa shadza kasru jirwah. Wa mana'u, dan mereka melarang itba'a nahwi, pengitbaan. Pengikutanlah. Mereka mencegah melarang penyamaan ain dengan fa dalam harokat pada semisal zirwah. Yani yang fa-nya kasrah dan lamul kalimahnya huruf illah. zirwah. Di sini fa'nya kasrah, tapi lamul kalimahnya huruf illah, zirwah. Dilarang. Tidak boleh dikatakan ziriwah. Ya. Wazubiyah dan juga semisal zubiyah. Yang fa'ul kalimahnya dhammah, kemudian lamul kalimahnya ya. Ini pun tidak boleh diitba'. Tidak boleh dikatakan zubuyat misalkan. Ziriwat tidak. Ziriwat atau zubuyat tidak. Wasyadza kasru jirwah. Dan syadz mengkasrah jirwah. Ya, jiriwat. Ini syadz. Ya. Ya, kita baca syarahnya. Ya'ni annahu idha kanal mu'annathul mazkuru maksural fa' wa kanat lamuhu wawan fa'innahu yamtani' fihi itba'ul a'ini lil fa'. Ya'ni maksudnya adalah apabila mu'annath yang telah disebutkan maksural fa', fa'ul kalimahnya kasrah, wa kanat lamuhu wawan dan lam kalimahnya wawu, fa'innahu yamtani' fihi itba'ul a'ini lil fa'. Maka ketika itu tidak boleh menyamakan ainul kalimah dengan fa'nya dalam harokat. Seperti zirwah itu. Fala yuqal fi zirwah. Maka tidak boleh pada zirwah ketika dijamakkan dengan jamak mu'annats salim dengan diitba' ainnya kepada fa'nya dengan dikatakan ziriwat. Ya, bikasrah fa' wal ain dengan kasrah fa' dan ainnya ziriwat tidak boleh. Kenapa? Karena za'nya atau fa' kalimahnya kasrah, kemudian lamul kalimahnya huruf illah. Ya. Tidak boleh kata anziri wat di kasril fa walain istisqalan lil kasrah qabla al wa, karena dianggap berat kasrah sebelum wawu, dianggap berat ziri wa, ziri wat itu berat di lisanil Arab. Bal yajibu, bahkan ketika itu wajib menfathah ainnya, ya zirawat itu yang ringan, au taskinuha atau mensukun zirwat, zirwah sana al Islam puncak, fatakul zirawat atau zirwat. Wa syadza qauluhum, dan syadz ucapan mereka, syadz jarang. Jiriwat, jiriwat yaitu saghirul kalbi wa sab' apa ya? Kecil-kecil dari al-kalb anjing ataupun binatang buas, anak binatang, anak anjing ataupun binatang buas. Jiriwat dengan kasrah fa dan ain syadz. Sangat sedikit. Wakadzalika la yajuzu litba' idza kanat al fa' madmumah wal lam ya'. Demikian pula tidak boleh mengitba' ain dengan fa' dalam harokat apabila fa'nya di dhammah, fa' kalimahnya di dhammah, wal lam ya'. Kemudian lamul kalimahnya ya. Seperti zubiyah. Fa'nya dhammah zu, kemudian akhirnya ya. Iya, zubiyah perangkap. Dalam catatan kami disebutkan zubiyah al-hafrah. Ya, al-hufrah yusadu fiha sab'u, lubang perangkap yang di yusad diburu ditangkap dengannya asabu binatang buas. Ya. Fala taqul, maka tidak boleh engkau katakan zubuyat. Diitba'ainnya dengan fa'nya zubuyat. Ni dhammil fa' wal 'ain dengan dhammah fa' dan 'ainnya. Kenapa istisqalan li dhammati qabla al-ya? Karena dianggap berat. Ya, dhammah sebelumnya zubu ya, berat dhammah sebelumnya. Bal yajibu al-fathu wa taskin, bahkan yang wajib adalah fathah zubayat itu yang ringan, atau sukun zubiyat, zubayat atau zubiyat. Satu bait lagi kita selesaikan. Wa nadirun aw dhittirarin ghairu ma qaddamtuhu aw li unasin intama. Wa nadirun jarang, aw dhittirarin jarang atau darurat, ghairu ma qaddamtuhu selain apa yang telah kami lewatkan dari kaidah-kaidahnya. Auli unasin intama itu ada, atau yang ketiga kemungkinannya adalah bahasa yang disandarkan kepada satu kaum. Jadi kalau ada bentukan jamak, ya mana disalim yang sudah yang menyelisih dari kaidah-kaidah yang telah ditetapkan, maka itu nadir, kemungkinan yang pertama jarang, syadz. Atau yang kedua itu darurah. Atau yang ketiga itu lughah yang dinisbahkan kepada satu kaum. Ya'ni annahu idza jaa jam'u hadhihi al-mu'annathi 'ala khilafi ma dzukir, ya'ni bahwasanya apabila datang jamak mu'annath ini 'ala khilafi ma dzukir, menyelisihi hal-hal yang telah disebutkan, kaidah yang telah disebutkan, 'udda nadiran, maka itu dianggap jarang, atau darurah atau darurah atau lughatu lughatan liqaumin, atau dianggap bahasa satu kaum, tidak bisa dikiaskan. Fal awwalu ka qaulihim, maka yang pertama yang itu jarang menyelisih itu jamaknya menyelisih kaidah yang telah ditetapkan dan itu sifatnya jarang adalah ucapan mereka pada jirwah, jiriwat dengan kasrah fa wal ain. Ya. Itu kiasnya sudah lewat tadi. Jirwat atau jirwat. Wasan yang kedua yang itu darurah adalah ucapan penyair وحملت زفرات الضحى فأطقتها وما لي بزفرات العشي يداني وحملت زفرات الضحى فأطقتها وما لي بزفرات العشي يداني aku dibebani dengan zafrat kalau secara kaidah kan dia di fathah zafarat karena dia terpenuhi syarat-syaratnya zafarat ya wa humilat zafrati dhuha zafrah adalah khuruju nafas mumtaddan ma'anin keluarnya nafas panjang disertai dengan rintihan lahum fiha zafiru wa syahiq kalau zafir mengeluarkan nafas dalam keadaan merintih syahiq menarik nafas dalam keadaan merintih juga ahlun nar sifati dengan itu lahum fiha zafiru wa syahiq ada rintihan suara ketika mengeluarkan nafas dan menarik nafas aku dibebani untuk menarik nafas ya atau mengeluarkan nafas panjang disertai dengan rintihan di waktu duha fa atqtuha maka aku menyanggupinya wa mali bi zafratil ashi yadan tapi aku tidak memiliki kekuatan wa mali yadan ini kinayah maksudnya dia tidak mampu memikul beban aku tidak mampu memikul beban zafrati al-ashi yaitu mengeluarkan nafas yang panjang disertai dengan rintihan di waktu petang ya di waktu petang syainya jelas itu zafrat ya di dua tempat di mana di situ disukun di darurah untuk menegakkan wazan adapun secara kias dengan fathah ya di itba' dengan fa'nya. Ya. Kemudian fasakkana 'aina zafrat penyair di situ menyukun 'ain zafrat daruratan karena darurah wal qiyasu fathu wa itba'an. Adapun menurut qiyas adalah di fathah dengan di itba'. Ya, dengan di itba'. Sudah lewat itu kan? Wa salis yang ketiga satu lagi. Jadi yang ketiga adalah lughah al-mansubah ila qaumin. Itu lughah. Ya, menisi kaidah tapi itu sudah menjadi lughah satu kaum dan tidak bisa dikiaskan. Ka qawli Hudzail fi Jauzah, seperti ucapannya suku Hudzail pada Jauzah dan Baydah. Jauzah dan Baydah. Ya. Jauzah sudah lewat mananya kacang-kacangan. Baydah telur. Bi fathil fa wal ain dengan dengan fathah fa'nya jawazat baydo bayabat padahal secara kias ya kalau ainul kalimahnya huruf illah maka tidak diubah jawazat bayabat ada catatan kaki di situ wa min dzalika qaulu syair di antaranya ucapan penyair mereka akhu bayabatin raihun mutaawwibu rafiqun limashil mankibaini sabuhu aku bayabat pemilik telur-telur yakni burung-burung ya burung-burung raihun adalah rohayaruhu yang ia pergi di waktu petang maksudnya dia kembali ke sangkarnya ke sarangnya aku bayabat burung-burung pemilik telur raihun kembali di waktu petang ya mutaawibun di awal mutaawib kembali di awal malam. Iya. Kembali ke sarangnya di awal malam gitu. Kembali raihun kembali ke sarangnya mutaawibun di awal malam. Rafiqun bi mashil mankibaini. Rafiq dia. Ya, lembut atau rafiqun. Ya, rafiq teman. Bi mashil mankibaini rafiq. Atau bisa juga ya rafiq rifak terifak lembut timas hilman kibaini dengan mengusap dua bahunya sabuh ya. Di sifat-sifat semua atau khobar dari aku banyak melakukan perjalanan terbang, ya. Sabaha dari. Di sini kita lanjutkan wal masyhur fi lisanil Arab, yang masyhur menurut lisan orang Arab adalah taskinul ain, menyukun ainnya, jauzat, bayadat, jika kanat wa ra sahihah, apabila anul kalimanya bukan yang sahih. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, syarullahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.